Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Penyejuk Qalbu dengan sesi Tafsir Mutawalli Sa'rawi pada ayat ke-9 dari Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 9 berbunyi sebagai berikut: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Para pendengar RRI yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hari ini ada Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra LCMA akan mendiskusikan ayat 9 dari surat Al-Kahfi ini. Kepada Ustaz Ahmad Perdana Indra, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat sebelumnya, ayat ke-6, 7 dan 8 memberikan gambaran kekuasaannya, maka Allah menampilkan satu kisah yang juga merupakan salah satu tanda kekuasaannya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah itu adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi sebagaimana yang kita pahami adalah para pemuda yang melarikan diri, mereka beriman dan melarikan diri karena takut dizalimi oleh penguasa pada saat itu. Di dalam pelariannya akhirnya karena kelelahan mereka masuk ke dalam sebuah gua, ya. Dan kemudian akhirnya karena kelelahan mereka beristirahat di situ. Dan catatan Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata mereka akhirnya tertidur selama 309 tahun di dalam gua tersebut. Di dalam ayat selanjutnya nanti kita akan menemukan tentang hal ini. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Mungkin tidak terpikir oleh kita ada manusia yang bisa tidur begitu lama, ya. Karena sampai sekarang pun tidak ada manusia yang bisa tidur sampai berbulan-bulan, paling hitungan harian saja. Sampai kepada ratusan tahun, 309 tahun. Begini ya, Ustaz, perdana, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Ashabul Kahfi, bukan membuat nama-nama mereka secara tertulis? Atau di sini ada rahasia bahwasanya Al-Kahfi atau gua itu adalah hanya simbol, dan mungkin gua itu bisa berbentuk gua-gua modern yang kita rasakan saat ini. Artinya, kalau sekarang tidak ada gua dalam bentuk tanah, gunung, dan lain sebagainya, tapi gua itu sekarang bisa bersifat madrasah, sekolah, pesantren, atau gua itu bisa kampus, atau gua itu bisa gedung RRI sendiri misalnya. Di situ ya. Gimana kira-kira? Baik, salah satu penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang harus kita pahami benar bahwa pemaparan kisah di dalam Al-Quran itu bukan untuk menceritakan sejarah sebenarnya, karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Oleh karena itu tidak ada pendetailan nama, ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada pendetailan nama para nabi, tidak nama ada Muhammad detail. Ya, nama secara detail Muhammad bin Abdullah misalnya, atau Ya'qub bin Ismail bin Ibrahim, tidak ada penyebutan secara mendetail tentang itu. Karena memang tujuan dari pemaparan kisah di dalam Al-Quran sebagai ibrah kepada kita semua untuk semakin memahami betapa, sebagaimana misalnya kisah Ashabul Kahfi ini, betapa orang-orang yang memperjuangkan keimanannya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kecil, ya, 7 orang pemuda, 8 sama anjingnya, dikejar-kejar oleh penguasa dan mereka tetap bertahan di dalam keimanannya, tetap mereka akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara seperti apa Allah menunjukkan kekuasaannya di dalam ayat ini, ya, melalui keterangan ayat ini 309 tahun mereka tertidur, dan jangan anggap itu sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ya, sebagaimana di dalam penjelasan ayat sebelumnya Ustaz Sofyan sudah menjelaskan kepada kita, Allah mampu berbuat dalam 5 menit suatu negara itu bisa menjadi sangat indah sekali, tetapi dalam 5 menit ke depan hancur porak-poranda karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai ibrah kepada kita, dan Allah menunjukkan bukan perkara susah bagi Allah untuk membuat seseorang tertidur selama 309 tahun dan masih hidup, ya. Coba kita bayangkan, dalam penelitian dikatakan manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa air selama satu minggu, tapi bisa bertahan tanpa makanan tak selama satu bulan, ya. Tetapi di sini tidak makan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, hanya tidur saja, itu bisa bertahan sampai 309 tahun. Ya, merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini, Ustaz Perdana, Allah mengatakan am hasibta, apakah engkau mengira? Apa rahasia kira-kira Allah mengatakan kata-kata hasibta, hisab, perhitungan atau perkiraan? Atau memang manusia itu cenderung untuk mengerjakan sesuatu itu dengan menduga atau mengira atau menghitung, iya, atau ada di sana untung rugi, gimana kira-kira? Iya, kalau saya melihatnya seperti ini, Ustaz Sofyan. Sebenarnya kisah Ashabul Kahfi ini sudah menjadi pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Makanya di dalam salah satu riwayat dikatakan para pembesar Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa pertanyaan, yang salah satunya adalah tentang Ashabul Kahfi. Mereka ingin mengetes Rasulullah sejauh apa kemampuan Rasul mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi. Makanya salah satu kenapa ayat ini diturunkan adalah untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Masalahnya adalah mereka menganggap Ashabul Kahfi itu sesuatu yang sangat menakjubkan dan tidak banyak diketahui oleh orang, begitu. Nah, tetapi Allah menyindir itu bukan sesuatu hal yang patut untuk ditakjubkan dalam artian sesuatu yang di perkara yang dilebih-lebihkan. Karena memang salah satu permasalahannya adalah ternyata di atas di gua ini kemudian didirikan masjid, ya. Ya, didirikan masjid, ya. Pada masa itu mereka menganggap ini sesuatu hal yang sangat aneh dan harus didewakan Ashabul Kahfi ini. Inilah sesuatu yang salah. Jangan pandang kemampuan mereka tidur itu sebagai kehebatan mereka, tetapi ini adalah merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan terbalik, ya. Nanti laut bergejolak sedikit, kita pandang laut punya kekuatan, sedangkan kita melupakan si pemilik kekuatan itu. Pantang sedikit keris bergerak, bisa terbang-terbang ke udara, akhirnya keris pun dipuja-puja, begitu. Pantang ada pohon yang berarti Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menginginkan tidak ada kultus, ya. Iya, tidak ada pengkultusan manusia. Pengkultusan terhadap manusia, terhadap manusia atau benda-benda apa saja, daerah tertentu. Iya. Kecuali di sini katakan min ayatina ajaba, bahwasanya daerah, tempat ataupun ar-raqim, ya, beberapa orang manusia itu yang menjadi pelakon atau pelaku dari Ashabul Kahfi itu adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat amat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Baik, Ustaz Sofyan, salah satu hal yang penting untuk kita pahami, jangan terlalu terfokus kepada kisah Ashabul Kahfi ini. Dalam bukan artian, kisahnya, ya, bukan kepada kisahnya, tetapi terhadap hikmah di balik kisah yang kisah menerangkan tentang ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz Sofyan. Ya, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa penjelasan dan keterangan dari Ustaz Ahmad Perdana Indra tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 9 menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengkultuskan, mengkeramatkan tempat-tempat Ashabul Kahfi atau mengkeramatkan cerita ini, tetapi sesuatu yang diinginkan Allah adalah kisah Ashabul Kahfi ini termasuk ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi insyaallah di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.